Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَجِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk berusaha mempelajari dan memahami apa yang telah datang dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, ilmu yang paling utama, nikmat yang paling sempurna adalah kenikmatan Islam, dan seorang diberi di atas Islam tersebut hidayatul ilm. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa meminta tambahan ilmu, wa qur rabbi zidni ilma, karena memang semakin bertambahnya ilmu semakin seorang akan nampak darinya kebaikan. Kalau dia belajar ilmu untuk mencari ridho Allah. Di dalam riwayat dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang adanya yakunu fi akhiriz zaman, akan datang di akhir zaman ubadun juhal, ahli ibadah yang bodoh, wa ulama'u fusaq, para ulama-ulama yang fasik. Dan ini telah dikhabarkan di dalam riwayat Anas ibni Malik yang dikeluarkan Abu Nu'aim dalam hilyahnya, dan juga Imam Hakim meriwayatkannya bahwa Sufyan ats-Tsauri beliau pernah berkata, yuqalu, dikatakan, ta'awadu billah, min fitnatil abidil jahil. Berlindung dirilah kalian dari fitnah orang yang ahli ibadah yang bodoh, wa fitnatil alimil fajir, fitnah akibat orang yang alim tapi fajir, fasik. Fa inna fitnatuhuma fitnatun likulli maftun. Fitnah keduanya itu adalah fitnah bagi setiap orang yang terfitnah. Orang yang bodoh, rajin ibadah, menipu orang. Kurang apa dia orang rajin ibadah kok disalahkan. Padahal jahil. Tidak pakai ilmu. Yang kedua, orang yang alim tapi fajir, fasik, pelaku maksiat. Ini juga menguji, mengfitnah, merusak orang yang di hatinya ada penyakit. Orang yang alim saja melakukan, masa tidak boleh? Lihatlah. Maka oleh karena itu, marilah kita semakin mengerti hakikat ilmu, semakin menyadari untuk semakin muncul di hati kita al-khasyah, adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Karena itu adalah sifat para ulama. Innama yarhamukallah yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak lain yang takut kepada Allah adalah mereka dari kalangan hambanya adalah para ulama. Semakin memiliki ilmu, semakin takut dari segala jenis kerusakan, kemaksiatan, kefajiran dan kefasikan. Dia mengerti ilmu akan menjaga dia dari melakukannya. Oleh karena itu kata salaf, innama yata'allamul ilm liyuttaqallahu bihi. Ilmu dipelajari agar seorang bisa bertakwa kepada Allah. Innama tidak lain dipelajari ilmu liyuttaqallaha bihi, untuk seorang bisa bertakwa kepadanya. Maka oleh karena itu, na'am, ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah akan melahirkan jiwa hamba yang memiliki al-khasyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bab sebelumnya, atau masih melanjutkan bab yang kita masuk padanya, babu al-khauf, bab tentang takut. Kita masuk hadis berikutnya. Qala muallif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa, barang siapa yang mencari, iltamasa artinya mencari, ridallahi, keriduannya Allah. Maksudnya sebab-sebab yang mendatangkan keriduan Allah. Barang siapa yang mencari keriduan Allah, bisa khotin nas, dengan mendapatkan kemurkaan manusia. Dia mencari ridho Allah, tapi di sana dia mendapatkan kejengkelan manusia. manusia tidak suka dengannya. Dengan sebab melakukan perkara yang diridhoi oleh Allah, orang tidak suka dengannya. Radiyallahu anhu wa arda anhu nasa. Dan maka kata beliau, Allah akan meridhoinya. Allah akan meridhoinya dan manusia pun akan meridhoinya. Barang siapa yang mencari keriduan Allah dengan mendapatkan kejengkelan manusia, maka Allah akan meridhoinya dan manusia pun meridhoinya. Naam. Wa manil tamasa ridon nas. Dan barang siapa yang mencari keriduan manusia, maka bisakhatillah, dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Bisakhatillah, dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Apa akibatnya? Sakhitallahu alaihi wa ashata alaihi nas. Maka Allah akan murka dan manusia pun murka kepadanya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6010 dan juga di dalam 6097. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan, ada kisahnya. Suatu saat Muawiyah itu Amirul Mukminin setelah Ali bin Abi Thalib, tapi di daerah Syam. Maka ketika Muawiyah di Syam sana menjadi seorang pemimpin Amirul Mukminin, maka beliau menulis surat risalah ditujukan kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Isi suratnya Muawiyah radhiyallahu anhu adalah agar Aisyah menulis tulisan berupa wasiat, pesan wasiat yang tidak terlalu panjang baginya. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian menulis salamun alaikum. Maka kemudian beliau pun membawakan hadis ini. Manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Aisyah menulis riwayat ini dikirimkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu yang waktu itu menjadi Amirul Mukminin. Iya, khalifah atau Amirul Mukminin. Jadi Aisyah menasehati radhiyallahu anha kepada Muawiyah untuk selalu takut hanya kepada Allah. Karena pada masa beliau sudah muncul aliran khawarij. Sudah muncul gerakan-gerakan khawarij. Gerakan ekstremis yang ingin membunuh Amirul Mukminin dan berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan beliau diselamatkan oleh Allah, tidak terbunuh. Diingatkan untuk selalu mencari ridho Allah. Walaupun orang tidak suka. Itulah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ada pihak-pihak yang tidak suka dengan Muawiyah, padahal dia seorang yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penulis wahyu. Beliau Muawiyah sebagai penulis wahyu. Tidak mungkin dipilih menjadi penulis wahyu kecuali orang yang terpercaya. Muawiyah bin Abi Sufyan juga seorang yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak sembarangan mengangkat gubernur, sehingga dipilih Muawiyah di sana, menunjukkan beliau orang yang memiliki kekuatan ilmu dan keimanan. Sahabat yang mulia. Nah, dan Muawiyah pernah datang ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, melihat ada seorang yang menyambung rambutnya. Beliau pun bertanya di atas mimbar, "Aina ulama'ukum?" Di mana ulama kalian? Diingatkan dengan hadis, la'anallah wasimat wal mustausimat, al-wasilat wal mustausilat. Beliau seorang ulama, mengingatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, nah, Muawiyah dinasihati oleh Aisyah dengan hadis ini, agar seorang jangan takut kepada manusia ketika ingin mendapatkan keriduan Allah. Naam. Kembali kepada hadis. Wa fil hadisi, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kalimat yang pertama, manil tamasa ridallah bisakhatin nas. Barang siapa yang mencari keriduan Allah dengan mendapatkan naam kemurkaan manusia. Kalimat iltamasa ay tolaba. Tolaba artinya apa? Mencari. Contoh dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi lailatul qadar, tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Naam. Apa kata beliau? Iltamisuha fil ashri. Iltamisuha, carilah. Iltamasa artinya carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu fil ashri, pada yang ke-10, 10 yang akhir. Nah, jadi kalimat manil tamasa maknanya talaba. Wa qauluhu, yang kedua, dalam hadis ini beliau menyatakan ridallah. Apa yang dimaksud keriduan Allah? Ai asbaba ridahu. Berarti maknanya, barang siapa yang mencari sebab-sebab keriduan Allah, sebab Allah telah menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Datangnya keriduan ada sebabnya. Contohnya, wa in tashkuruhu yardhalakum, jika kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah ridho kepada kalian. Di antara sebab yang mendatangkan keridhoan dalam ayat ini adalah bersyukur. Jadi yang namanya keridhoannya Allah itu datang dengan seorang mencari sebab. Berarti maknanya, barang siapa yang mencari sebab-sebab yang bisa mendatangkan keriduan Allah, namun terjadi di sana bisakhatillah. Barang siapa yang mencari keriduan Allah, artinya sebab-sebab yang mendatangkan keriduan Allah. Naam. Bisakhatin nas, dengan mendapatkan kemurkaan manusia. Alba lil iwad. Ay talaba ma yaradallahu walau sakhitan nas bihi badalan min hadar ridha. Artinya, seorang mencari keriduan Allah sekalipun manusia tidak ridho dengannya, marah dengannya, sebagai ganti dari keriduan yang dia cari, maka jawabannya ini fi'il syarat, pakai man. Barang siapa, berarti siapapun orangnya, entah itu nabi, entah itu sahabat, entah itu kita, siapapun orangnya yang berani mencari keriduan Allah, naam, dengan mendapatkan kemurkaan manusia, jawabannya apa? Jawabannya radhiyallahu anhu wa ardo anhu nas. Jawabannya pasti. Namanya fi'il syarat. Pasti Allah akan ridho kepadanya. Pasti manusia akan ridho kepadanya. Ini khabar dari beliau. Siapa yang melakukan suatu amalan yang diridhoi oleh Allah, lalu orang tidak suka. Kalau orang tersebut jujur, ikhlas, hanya ingin dapat ridhonya Allah, pasti satu saat Allah akan memberikan keriduan kepadanya, cepat atau lambat, dan manusia pun akan meridhoinya. Iya. Sehingga dari sini, seorang tidak boleh takut kepada kemurkaan manusia. Dia harus lebih takut dari murkanya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terdepan dalam hal ini. Beliau orang yang terdepan di dalam hal ini. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wakafa billahi hasiba. Dalam surat Al-Ahzab 39, Allah Ta'ala menceritakan alladzina yuballighun, orang-orang yang menyampaikan risalatillah, risalah dari Allah, menyampaikan kepada manusia risalah, amanah yang harus disampaikan kepada manusia. Wa yakhshawna, dan mereka itu takut kepada Allah. Karena wahyu itu harus disampaikan. Ilmu harus disampaikan, karena itu amanah. Dan mereka pun hanya takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illallah. Tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan Allah yang benar-benar mencukupinya. Ayat ini adalah bagaimana risalah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan risalah kepada manusia, suka atau tidak suka beliau sampaikan, kepada manusia. Banyak yang tidak suka, bahkan ingin membunuhnya. Terus beliau menyampaikan, suka atau tidak suka, karena beliau takut kepada Allah. Itulah beliau. Yang dicari adalah keriduan Allah, diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, dan diikuti oleh para a'immah sesudahnya. Dan tentunya jalan ini diikuti oleh mereka orang-orang yang mengikuti jalannya para salaf. Menyampaikan. Kenapa disampaikan? Karena ini amanah minallah. Ilmu yang dipelajari itu amanah yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Sesuatu yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Makanya para ulama, mereka terus menyampaikan ilmu dan tidak takut sekalipun kepada manusia yang banyak. Imam Ahmad contohnya. Terus beliau menyampaikan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Walaupun kebanyakan manusia menyakitinya, dia sabar menyampaikan ilmu. Karena itu jalannya para nabi dan rasul. Barakallahu. Qauluhu, ucapan beliau, ridallahu an radhiyallahu anhu wa ardo anhu nas. Hadza dhahirun. Ini perkara yang dhahir. Fa idza iltamasal 'abdu ridha rabbahu bi niyatin shadiqatin. Kalau seorang hamba mencari keriduan Rabb-nya dengan niat yang jujur, radhiyallahu anhu, Allah akan ridho kepadanya. Allah ridho kepadanya. Li'annahu akrama min abdihi wa ardo anhu nas. Dikarenakan Allah akrama, akan memuliakan dari hambanya tadi. Allah memuliakan hambanya tadi. Wa ardo anhu nas. Manusia pun ridho kepadanya. Kenapa manusia ridha? Wadhalika bima yalqa fi kulubihim minar ridha anhu wa mahabbatih. Yaitu dengan Allah memasukkan ke dalam hati manusia berupa keriduan dan kecintaan. Kenapa? Li'annal kuluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Dikarenakan hati-hati manusia di antara dua jemari dari jemari-jemarinya Ar-Rahman. Yuqallibuha, Allah bolak-balikkan. Kaifa yasha, hati itu sekehendak Allah. Iya. Maka jangan sampai seorang mencari semata-mata keriduan manusia. Cari keriduan Allah. Ya. Karena sekarang mungkin manusia belum berubah hatinya. Karena ini kaitannya merubah hati. Iya. Dan yang memiliki hati-hati manusia adalah Allah Ar-Rahman. Kalau antum jujur, ikhlas, menyampaikan, mengamalkan sebab-sebab yang mendatangkan keriduan Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya keriduannya. Nah, itu sudah terbukti. Dan itu sudah Allah buktikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat sampai hari ini terus kita mendoakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Kita ridho, semoga Allah meridhoinya, dan Allah telah ridho kepada mereka. Kenapa? Karena para sahabat, orang-orang yang jujur, membawa dan mengamalkan dan mencari sebab-sebab keriduan Allah. Mereka berhasil meraih keriduan Allah. Naam. Maka demikian pula kita ketika ingin mencari sebab-sebab keriduan Allah, walaupun orang di sekitar kita pada jengkel, maka hendaklah jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba. Allah yang akan mencukupi Anda. Selanjutnya, karena sunnah kalau ditegakkan, ahlul bid'ah akan jengkel. Sunnah kalau diamalkan, ada pihak-pihak yang dia muncul kebencian. Itu sudah sunnatullah. Jangankan kita, Nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa minal mujrimin. Demikian kami jadikan setiap nabi ada yang memusuhi. Minal mujrimin, dari kalangan pihak-pihak orang-orang yang berbuat dosa. Kalau di kita tidak ikut berbuat dosa, disindir, sok suci kamu. Kalimat seperti itu mungkin muncul. Ya, barakallahu fiik. Sok alim kamu, baru ngaji kemarin, sok alim. Lihat, kalimat yang menjengkelkan, tapi tidak perlu dilayani. Kalau Anda jujur, ikhlas, hati akan berubah. Kita dimusuhi tiap hari, tidak ada perlawanan sedikit pun. Malah kita memperbaiki hubungan baik kita dengan Allah dan dengan dia. Dan itu hati bisa berubah. Sekeras-kerasnya hati, kalau melihat kebenaran yang masih fitrahnya normal, waras, itu akan berpikir. Berpikir. Karena manusia diberi pikiran oleh Allah. Yang penting sabar. Jangan tergesa-gesa. Man istajala ala syai'in uqiba bihirmani. Yang tergesa-gesa tidak bisa mendapatkan hasilnya. Bersabar. Selanjutnya, sebaliknya, wa manil tamasa ridon nas bisakhatillah. Barang siapa yang mencari keriduan manusia dengan melakukan sakhatillah, kemurkaannya Allah. Ae talaba, iltamasa artinya talaba. Talaba ma yardhon nas. Mencari perkara yang diridhoi manusia. Walau kana yaskhatullahu, sekalipun yang dia lakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, apa hasilnya? Fanatijatu dalika ayu amila binaqidi qasdih. Maka hasil dari itu semua, dia akan diperlakukan dengan lawannya. Apa maksudnya apa lawannya? Orang akan jengkel, manusia pun Allah Ta'ala juga akan murka. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan, sakhitallah alaih wa askhata alaihi nas. Fa'alka fi kulubihim. Allah masukkan di hati-hati manusia. Apa itu? Di hati-hati manusia Allah masukkan sakhatihi wa karahiyatihi, kejengkelan dan ketidaksukaan. Ya. Hati berubah menjadi senang kepada seseorang, itu Allah yang merubah hatinya. Makanya dalam ayat, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau engkau wahai Nabi ingin menjinakkan hati-hati manusia itu dengan engkau mengeluarkan, membelanjakan harta di muka bumi ini semuanya. Harta sejagat raya dikerahkan agar hati-hati manusia pada tunduk. Ma'alafta, kamu tidak akan bisa menjinakkan hal itu wahai Nabi. Tidak bisa. Walakinallaha alafa baina qulubihim, tapi Allah yang menjinakkan hati-hati manusia. Oleh karena itu, seorang yang dia mencari keriduan manusia, dia akan mendapatkan murkanya Allah. Dia akan mendapatkan murkanya manusia. Oleh karena itu, seorang menuntut ilmu, hendaklah jujur ikhlas mencari keriduan Allah. Sebab Nabi SAW mengkhabarkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Ka'ab ibn Malik an Abihi, bahwasanya man talabal ilma liyujari bihil ulama wa yumari bihi sufaha, barang siapa yang mencari ilmu agama tapi sekedar untuk berdebat dengan ulama atau untuk membodohi orang yang bodoh, wa yasrifu bihi wujuhun nas, agar wajah-wajah orang menghadap kepada dirinya, illa, maka kemudian kata Nabi, adkhalahullah an-nara, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Lihat, mencari ilmu amalan yang mulia, tapi kalau maksud niat tujuannya adalah sekedar untuk yasrif bihi wujuhun nas ilaih, agar wajah-wajah orang tertuju kepada dia, hanya ingin orang kagum dengan dirinya, adkhalahullah an-nara, niscaya Allah masukkan orang itu ke dalam neraka. Lihat, begitu bahayanya seorang yang dia ingin mencari keriduan manusia dengan melakukan perkara yang tercela. Apa itu? Mencari ilmu tapi tidak ikhlas. Mencari ilmu tapi untuk mencari masa manusia. Adkhalahullahun nara, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Maka hati-hati, benar-benar ujian bagi orang yang berilmu ketika dia duduk dan ada orang di depannya. Makanya para ada di antara salaf ketika dia menyampaikan ilmu, lalu berkumpul beberapa orang, terus dia tidak mau. Khawatir. Khawatir muncul sesuatu di hatinya. Ini para salaf. Kekhawatiran pada diri mereka sangat besar. Ini terlebih kita yang imannya sangat lemah. Maka barakallahu fik, barang siapa yang mencari keriduan manusia tetapi dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, naam, ingin mencari keriduan manusia tapi melanggar, sebab-sebab itu mendatangkan dosa di sisi Allah, Allah akan murka dan nanti manusia murka kepadanya. Kecewa orang, oh ternyata yang selama ini saya kagumi ternyata seperti itu. Kecewa orang. Lambat laun orang akan tahu. Cepat atau lambat orang akan tahu kerusakan yang dilakukan oleh kita. Naudzubillah min dzalik. Iya. Oleh karena itu, carilah keridhaan Allah Azza wa Jalla jangan pedulikan kejengkelan yang muncul dari manusia. Bersabar, pasti Allah akan membalikkan hati manusia untuk kemudian mencintai Anda. Anda akan dicari, kemana si fulan? Biasanya rajin menghidupkan ibadah di sini. Kemana dia? Dicari malah. Barakallahu fik. Ma yustafadu munasabatul hadis litarjamah. Sekarang hubungan antara hadis dengan judul. Judulnya bapak-bapak tadi, takut, khauf. Dengan hadis ini apa munasabahnya, kesesuaiannya? Munasabahnya ialah manil tamasa ridon nas bisakhatillah. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan murkanya Allah, ai khaufan minhum, dengan rasa takut kepada manusia. Hatta yardau anhu, sehingga manusia akan ridho kepadanya. Faqad khaufuhum ala makhafatillahi ta'ala. Maka sungguh ketakutan mereka mengalahkan ketakutannya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, rasa takut di dalam melakukan suatu perkara hanyalah mencari keriduan Allah. Jangan kemudian mengalahkan rasa takutnya kepada manusia. Selanjutnya, mayustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis. Yang pertama, wujubu talabi ma yardallahu wa in sakhitan nas. Wajibnya mencari perkara yang diridhoi oleh Allah. Wa in sakhatan nas, sekalipun manusia murka, jengkel. Wajib mencari perkara yang diridhoi oleh Allah, sekalipun manusia jengkel dengannya. Kenapa? Li'anna allaha huwa alladhi yanfa'u wa yadurru. Karena Allah zat yang memberikan manfaat dan bahaya. Karena dia Allah yanfa', yang bisa memberi manfaat ataupun menolak bahaya. Hanya Allah satu-satunya. Makanya ahlu sunnah yang pertama kali dia cari adalah tauhid. Kenapa? Karena tauhid perkara yang paling diridhoi oleh Allah. Diserukan pertama kali dakwatu tauhid, sekalipun orang tidak suka. Pihak-pihak tertentu tidak suka dengan dakwatu tauhid. Tetapi ahlus sunnah terus berjalan di atasnya. Kenapa? Dia yakin yang bisa memberi manfaat hanya Allah. Sekalipun orang bersepakat, berserikat, mencari perkara yang bisa mendatangkan madharat, yakin semua ada di tangan Allah. Semua ada di tangan Allah. Tidak akan ada sesuatu yang bahaya kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Taib, itu yang harus dicari. Tauhid, menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat terasingnya sunnah. Besar nilai pahalanya, sekalipun orang tidak suka. Biarlah, yang penting kita mendapatkan keriduan Allah. Sekalipun dibaikot, yang bisa memberi manfaat hanya Allah. Dibaikot, oh, kalau kamu ikut-ikutan itu nanti tidak dapat bagian ini. Yang menanggung rezeki kita Allah. Tidak ada bahaya. itu yang harus dicari. Yang kedua, annahu la yajuz ayal tamisa ma yaskhatallahu min ajli irba'in nasi kainan mangkana. Tidak boleh mencari perkara yang mendatangkan murkanya Allah. La yajuz, tidak boleh, haram mencari perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Min ajli irdha'in nas, karena semata-mata mencari keridhaan manusia. Tidak boleh mencari perkara yang mendatangkan murkanya Allah, karena semata-mata mencari keridhaan orang. Kainan mangkana, kapanpun dan dimanapun berada. Kapanpun, dimanapun berada. Tidak boleh. Nah, melakukan perkara yang diridhoi oleh orang, tapi ternyata Allah murka. Orang tertawa, tapi Allah murka. Ini namanya, barakallahu fikum, dia meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia tinggalkan. Dia seharusnya takut dengan murkanya Allah, tapi justru malah dia tidak takut dengan murkanya Allah. Justru yang dia kejar adalah keridhaan manusia. Tidak boleh mencari keridhaan apa yang mendatangkan murka Allah, semata-mata mencari keridhaan manusia. Sebagaimana kata alil hikmah, ridho nas ghayatun la tudrak. Keriduan orang, cita-cita yang tidak mungkin digapai. Artinya semua orang mencintai Anda, tidak mungkin. Semua orang ridho kepada Anda, tidak mungkin. Ghayah la tudrak, sesuatu yang tidak mungkin dijangkau. Tetap ada orang yang tidak suka dengan Anda. Maka kalau Anda orang yang diridhoi oleh Allah, sudah cukup. Sekalipun orang tidak cinta kepada Anda. Karena itu carilah keridhaan Allah saja. Yang ketiga, isbatu ridha wassahat, menetapkan sifat ridha dan sahat, murka bagi Allah. Ala wajihi al-haqiqah, secara hakiki. Secara hakiki, menetapkan sifat ridha dan sakhat, murka bagi Allah. Allah Ta'ala memiliki sifat ridha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat sakhat. Sakhitallah alaihim, Allah murka atas mereka. Wa ghadiballah alaihim, Allah murka atas mereka. Nah, ini harus ditetapkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.